sayang takkan sirna. Terus bersemi di dalam jiwa, tumbuh mekar penuh warna. Ku ingin kita terus bersama. Rindu hatiku rindu sejak kau jauh dari sisiku. Resah menahan pilu, ingin rasanya segera bersua. Jiwaku merayu usai.